بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam, kitab yang berisi fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang rukun-rukun Islam. Dan yang kita bahas adalah rukun yang keempat, yaitu as-siyam fi Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan. Pada pertemuan terakhir kita baru masuk pada pertanyaan yang pertama. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. As-su'al, pertanyaannya, hal yu'maru sabiyul mumayyizu bisiyam wa hal yujzi'u anhu law balagha fi athna'i siyam? Apakah anak kecil itu diperintahkan untuk puasa? Apakah anak kecil yang sudah mumayyiz itu diperintahkan untuk berpuasa, dan apakah puasanya sah apabila anak tersebut balig, dewasa di tengah-tengah puasanya atau ketika berpuasa? Al-jawab, jawabannya, sabaqa fi jawab su'alil awal أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه وعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة. Telah berlalu pada jawaban yang pertama atau pada jawaban dari soal pertama, bahwasannya anak kecil, laki ataupun perempuan, apabila telah berumur 7 tahun atau lebih, maka mereka diperintahkan untuk puasa agar mereka terbiasa, terlatih. Dan hendaklah para orang tua mereka, yaitu para wali-wali dari anak-anak tersebut, hendaklah mereka memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa, sebagaimana mereka para orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, sebagaimana dalam hadis muru auladakum bisholah wahum abna sab'i sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Maka demikian pula dalam puasa, perintahkan mereka untuk berpuasa ketika mereka telah berumur 7 tahun. Maka para orang tua hendaklah memperhatikan ini agar mereka terbiasa, walaupun mereka belum dewasa tetapi sudah mumayyiz, ya. Maka latih, didik, ya. Tarbiyah, ya. Dengan tarbiyah yang salihah, dengan memerintahkan mereka untuk berpuasa ketika umur mereka telah mencapai 7 tahun atau lebih. Fa idza balagul huluma wajib alaihim shaum. Dan apabila anak-anak itu mencapai hulum, balig, dewasa, ya, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Karena dia sudah mukallaf, ya, sudah terbebani dengan beban syariat, ya, ketika dia telah mencapai usia dewasa. Wa idza balagu fi athna'in nahar ajza'ahum dzalikal yaum. Apabila anak tersebut atau anak-anak dewasa di pertengahan siang, ya, ajza'ahum dzalikal yaum, maka puasa dia, ya, itu sah sebagai puasa wajibnya. Misalkan dia puasa di pagi hari, dia belum dewasa. Nah, kemudian di siang harinya dia dewasa. Maka apa? Nah, dia melanjutkan puasanya. Ya. Dia jangan membatalkan puasanya, dan puasa di hari itu sah untuknya sebagai puasa yang wajib. Falau furidu anna sabiyya akmala al-khamisata asyarata 'inda az-zawal wa huwa shaim dzalika al-yawm ajza'ahu dzalik. Jikalau seorang anak dia mencapai usia 15 tahun, ya, sempurna 15 tahun, 'inda az-zawal, ketika zawal, itu ketika masuk sholat duhur. Nah, mungkin dulu lahirnya pas zawal, ya. Kemudian terhitung di zawal di hari itu, ya, dia genap 15 tahun. Wahwa shaim, sedangkan dia sedang puasa. Nah, wahwa shaimun dzalikal yaum ajza'ahu dzalik, maka puasanya dia itu sah sebagai puasa wajibnya. Nah, karena dia sudah dewasa di pertengahan siang, ya, maka puasanya adalah puasa wajib, ya, dan telah sah baginya walaupun sebelumnya dia belum dewasa. Wa kana awwalun nahar naflan wa akhiruhu faridatan idza lam yakun balagha qabla dhalik bi inbati sya'ril khashin haula al farj wa huwa al musamma al anah aw bi inzalil mani an shahwah. Dan anak yang seperti ini, yang dia puasa dari pagi hari sedangkan dia belum dewasa, kemudian di siang hari dia dewasa mencapai pas 15 tahun. Anak yang seperti ini awwalun nahar naflan, puasa di awal siang, ya, yaitu dari pagi sampai siang, naflan itu puasa sunnah, ya. Kedudukannya puasa sunnah karena dia belum dewasa, belum wajib, sehingga kedudukannya masih puasa sunnah di pagi hari sampai pertengahan hari. Wa akhiruhu faridah, sedangkan puasanya di akhir siang, yaitu dari pertengahan sampai selesai, faridah, itulah puasa wajibnya. Ya, karena dia mencapai usia dewasa di pertengahan siang ketika zawal. Maka setengahnya puasa sunnah, setengahnya sampai selesai puasa wajib. Nah, ini jika dia mencapai dewasanya dengan umur ya, 15 tahun. Nah, idza lam yakun balagha qabla dzalik. Apabila dia belum mencapai dewasa sebelum itu, yaitu belum mendapati tanda-tanda balig ya. Sebelum umur 15 tahun dia belum mendapati tanda-tanda balig. Bi inbati sya'ril khashin haulal farj ya, wahwal musammal anah. Baik tanda baliknya itu dengan tumbuhnya bulu kemaluan ya, yang disebut dengan anah ya. Aw bi inzalil mani an syahwah, atau tanda baliknya dengan keluarnya mani karena syahwat. Ini tanda-tanda balik ya. Bisa dengan umur, dan umur ini digunakan ketika tidak nampak dua tanda yang disebutkan tadi. Baik itu keluarnya mani karena syahwat ya, atau karena tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, mana yang lebih dulu ya? Maka jika telah muncul salah satu dari dua tanda ini, maka dia telah dewasa. Dia telah dewasa. Nah, sama saja baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika dua perkara ini enggak muncul ya, sampai umur 15 tahun ya, maka ketika sudah mencapai 15 tahun sudah teranggap dewasa. Nah, ya, walaupun belum muncul dua perkara ini. Ini tiga tanda-tanda kedewasaan. Wahakadal fatat al-hukmu fihi masawa. Demikian pula anak perempuan, hukumnya sama. Tanda-tanda baliknya sama. Baik dengan keluarnya mani ataupun dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau tidak ada ini, maka umur 15 tahun. Maka dia pun sudah mencapai dewasa jika ada salah satu dari tiga tanda ini. Illa annal fatata tazidu amrun rabi'an yahsulu bihil buluk wa huwal haid. Hanya saja wanita atau anak wanita itu ada tambahan satu tanda kedewasaannya. Tanda yang keempat yaitu apa? Adanya haid. Nah, adanya haid. Nah. Baik. Maka para wanita ya, jika dia mengalami salah satu dari empat tanda ini ya, mana yang lebih duluan, maka dia telah mencapai balig atau dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, baiklah kita pun, ataupun perempuan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nah. Baik. Pertanyaan kedua ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pada as-su'al tsalis, pertanyaan yang ketiga. Ayyuhuma afdhal lil musafir al-fitru am as-siyam wa khasatan as-safaru alladhi la mashaqqata fihi kas-safari fi at-ta'irati aw al-wasa'il al-hadithati al-ukhra. Mana yang lebih afdhal bagi musafir, berbuka atau berpuasa? Tidak berpuasa atau berpuasa, mana yang lebih afdol bagi seorang musafir, terkhusus yang safarnya itu la masyaqqata fih ya, sama sekali tidak ada masyaqqah, tidak ada rasa berat dalam perjalanan safarnya ya, enggak lelah, enggak letih ya. Kasafar fi ta'irah, seperti safar dengan menggunakan pesawat. Awil wasail al-hadithatil ukhra, atau kendaraan-kendaraan lain yang baru pada zaman sekarang. Nah. mana yang lebih afdal bagi seorang musafir, berbuka atau berpuasa? Al-jawab, jawabannya, al-afdal lis-sha'im al-fitru fi safar mutlaqan. Yang lebih afdal bagi orang yang wajib berpuasa, yang lebih afdal baginya ketika safar adalah tidak berpuasa mutlaqan, secara mutlak. Artinya mutlaqan artinya baik safarnya itu ringan atau safarnya berat, melelahkan atau tidak melelahkan. Mutlak yang afdal bagi seorang musafir adalah tidak puasa. Wa man shoma fala haraja alaih, barang siapa yang puasa maka tidak ada dosa atasnya. Artinya boleh musafir berpuasa. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam thabata anhu hadza wa hadza. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ini dan itu. Di safarnya beliau kadang puasa, di safarnya yang lain beliau tidak berpuasa. Artinya sabit dari beliau, beliau melakukan yang ini dan melakukan yang itu. Wa hakadha sahabatu radhiyallahu anhum, demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ada yang ketika safar berpuasa, ada yang ketika safar tidak berpuasa. Lakin idza shaddal har wa azumatil masyaqqah, akan tetapi apabila panasnya sangat terik dan rasa beratnya ini sangat berat, beban safarnya sangat berat, meletihkan, melelahkan, ta'akkadal fitru, maka sangat ditekankan untuk tidak puasa. Wa kariha shauma lil musafir li'annahu sallallahu alaihi wasallam lama ra'a rajulan qad dhullila alaihi fis safar min shiddatil har wa huwa sha'im. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci puasa bagi yang musafir, bagi yang safar, ya. Karena beliau pernah melihat seseorang yang dia telah dipayungi, dilindungi dari panas teriknya matahari ketika safar, karena teriknya panas sedangkan dia sedang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada orang ini, laisa minal bir as-saum fi safar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Kepada siapa? Orang tadi yang dia sangat kepayahan sampai dipayungin dan seterusnya ketika safarnya, sedangkan dia sedang berpuasa, memaksakan diri berpuasa ketika safar padahal dia kepayahan. Maka beliau mengatakan laisa minal bir as-saum bi safar, bukan kebaikan berpuasa ketika safar. Sehingga sangat ditekankan ketika safarnya kepayahan, hendaklah tidak berpuasa. Dan ini yang lebih afdol bagi dia ketika kepayahan di dalam safarnya. Walima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga karena telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai menyukai apabila rukhsahnya diambil, keringanannya diambil, dan puasa berbuka ketika safar itu adalah keringanan, rukhsah. Boleh orang musafir tidak puasa, ini rukhsah. Dan Allah mencintai rukhsahnya itu diambil. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan dilakukan kepadanya. Allah mencintai rukhsahnya diambil sebagaimana Allah membenci dilakukan kemaksiatan kepadanya. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, kama yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu. Dalam lafaz yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyukai rukhsahnya diambil sebagaimana Allah mencintai Naam, kewajiban-kewajibannya dikerjakan. Wala farqu fi dzalika baina man safara 'ala sayyarat awil jamal awis sufuni wal bawakhiri wa baina man safara fit ta'irat. Kemudian kata Syekh, tidak ada perbedaan bagi orang yang safar dengan mobil ya, atau dengan unta atau dengan perahu atau dengan kapal ya. Dan na'am, antara orang yang safar dengan pesawat, nah, gak ada perbedaan. Fa innal jami'a yashmaluhum ismu safar, karena semuanya, baik yang safar dengan mobil, unta, perahu, kapal atau pesawat dan lain-lain, semuanya tercakup nama safar. Semuanya teranggap sebagai safar. Wa yatarakhasuna bi rukhsihi, sehingga mereka boleh mengambil rukhsah keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu subhanahu syara'a lil ibadi ahkam as-safar, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya hukum-hukum safar. Wal iqamah, dan juga Allah syariatkan kepada hamba-hambanya hukum-hukum mukim. Fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau syariatkan hukum-hukum bagi musafir, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi na'am para musafir, bagi para mukim ya, hukum-hukum tersendiri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliman ja'a ba'dahu, juga bagi orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi enggak ada bedanya yang safar dengan jalan kaki atau dengan kuda atau dengan pesawat. Nah, walaupun dulu belum ada pesawat. Yang demikian karena Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya hukum-hukum safar dan iqamah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nah, hukumnya sama. Syariatnya sama sampai hari kiamat. Fahuwa subhanahu ya'lamu ma yaqa'u min taghayyiril ahwal wa tanawwu'i wasa'ilis safar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi berupa perubahan keadaan ya, dan juga berupa bermacam-macamnya alat-alat kendaraan safar. Allah Maha mengetahui ya, dan bahwasanya suatu saat nanti akan ada pesawat ya, mobil dan seterusnya, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui dengan berbagai macam alat kendaraan safar sampai hari kiamat. Walau kana al-hukmu yakhtalifu lanabbaha alaihi subhanahu wa ta'ala kama qala azza wa jalla fi surati Nahl. Kalau seandainya hukumnya berbeda, yang safar dengan unta dengan yang safar dengan pesawat ya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan ya, dan akan memperingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai wa hudaw wa rahmatan wa busyara lil muslimin, dan kami turunkan kepada engkau al-kitab, yaitu Al-Qur'an, sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa qala subhanahu fi surati An-Nahl aidan, dan juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl juga ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan kendaraan kuda, bighal dan juga keledai ya, agar kalian dapat menungganginya ya, menaikinya, dan juga sebagai perhiasan bagi kalian, dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Baik, intinya tidak ada perbedaan antara safar dengan pesawat atau safar dengan kendaraan unta dan lain sebagainya. Nah, jika itu telah dinamakan safar ya, maka dia berhak untuk mengambil rukhsah keringanan ya, tidak berpuasa ketika safar. Nah, baik, hanya saja yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama adalah apa? Mana yang lebih afdol? Nah, mana yang lebih afdol bagi musafir, puasa atau tidak puasa? Sebagian para ulama berpendapat yang lebih afdol tidak puasa. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwa ini. Beliau menyatakan mutlak. Nah, baik safar yang ringan atau safar yang berat ya. Baik dengan kendaraan yang model zaman dulu atau kendaraan zaman modern sekarang ya. Mutlak yang lebih afdol bagi dia, bagi musafir, adalah berbuka, tidak berpuasa. Nah, baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat merinci, ya. Berpendapat dengan merinci, ya. Artinya mana yang lebih afdol bagi musafir berpuasa atau berbuka? Maka melihat kepada keadaan dan kondisi si musafir itu sendiri. Kalau dia adalah orang yang kepayahan ketika berpuasa di saat safar ya, lemah orangnya. Nah, staminanya lemah ya, gak kuat puasa ketika safar, atau mengalami kelelahan dan keletihan dan rasa berat. Nah, kalau berpuasa ketika safar, maka yang lebih afdol baginya adalah tidak puasa. Sebagaimana hadis tadi, laisal minal bir as-siyam fis safar, bukan kebaikan puasa ketika safar. Juga sebagaimana hadis, Allah Subhanahu wa taala mencintai diambil keringanannya sebagaimana Allah membenci didatangi kemaksiatannya. Nah, adapun rincian yang kedua, jika dia adalah seorang yang kuat ya, sangat mampu berpuasa walaupun sedang safar, enggak ngaruh ya, baik ketika mukim atau ketika safar ya, enggak ngaruh, dia mampu puasa. Nah, kuat, enggak ngaruh ya, enggak lelah, enggak letih ya, enggak kepayahan dan seterusnya. Nah, walaupun dia berpuasa ketika safar, maka yang lebih afdol bagi dia adalah apa? Berpuasa. Yang lebih afdol bagi dia adalah berpuasa. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya beliau Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin atau fi harrin syadidin fi syahr Ramadan. Wa ma fi nasaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluar safar di saat panas terik di bulan Ramadan. Dan tidak ada yang puasa di antara kami kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Hadis muttafaqun alaih, sepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusafir ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa minas sha'im wa minal muftir fala yu'ibu sha'im 'alal muftir wala al-muftir 'alas sha'im. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa. Orang yang puasa tidak mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga berdasarkan firman Allah taala, fastabiqul khairat. Nah, bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Nah, orang yang berpuasa tadi ketika safar dan dia kuat, mampu, ya, nah, tidak mengalami kepayahan, maka dia telah berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kewajibannya lebih cepat selesai. Nah, ya. Taib. Ada sebuah shawab insyaallah ta'ala tentang rincian mana yang lebih afdol antara puasa atau berbuka bagi musafir. Nah, maka disesuaikan dengan rincian tadi. Bagi yang kuat gak ngaruh, mukim, safar gak ngaruh, ya. Nah, dia tetap kuat dan mampu puasa, maka lebih afdol baginya puasa supaya lebih cepat dari naam lepas dari tanggung jawab dan kewajiban puasa. Nah, juga adapun bagi orang yang tidak mampu, ya, atau mengalami kepayahan dan kesulitan ketika safar, maka yang lebih afdol baginya adalah tidak berpuasa berdasarkan hadis-hadis tadi. Wallahu a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.